yana kulla ni ku saukan ya ku saukan riga dai dan garba wayan ta ya hana ka ku saukan riga waya ga shugaban kwabewa Alhaji Umar Taga Alhaji Umaru Alhaji Umar na Gauta Umar dan mutanen Gauta waye ga shugaban kudewa Alhaji Umar dan mutanen Gauta na Dahiru waye ga shugaban Sichali na Dahiru Sifa Kamsila gaban Isa na Malamawa haka ni magaban amman Kano municipal dan garba shugaban shi gangan yawa na Dahiru Kano municipal kana Kano municipal yawa dan garba kaje Yusuf Baita na yaba mai Hadi Yusuf Baita ciciya man dan municipal ne na Abdullahi Yusuf Baita na yaba mai wannan ciya man dan municipal ne dan gaishe mun da mata Usmane dan Ilori ga sako na ku dai ga ya mai ni kauna san nake eh Alhaji Shaba lafiya ki Muhammad Shaba lafiya ki ya sabo ba mu kyauta dan garba tali maganan nan mai dada ta Alhaji Shaba lafiya ki ba wannan macalina ba ke dan garba a Kano mutum mazaba ba mu zabi ani ma ban zaba jam'iyyar ba mu jam'amina ba ko ni mutum nake so yawa yawa kaga cali na rife ka yo ai duniyar ta yanzu dan garuka ne kai ake ishewa yo duniyar ta yanzu mu jam'amina ba ban zala ai ban gane kan Kano ba yawa Abdul Hamid Jija mujin zahani mana ya fama kamshin lankun wala wa Hamid Jija arna ba sa ganin ka sai kurarka mun ce ku ci baya banda baba Jija yayi gaban ku kun ga arna kai ko kular ma ba ku gani ba ajin kudin walawa ba kidana yawara dan juma ma ajin kudin walawa dan juma jire jaran ba sha'ib bello eh niki waran mai biyan kida sai bu kashiya ba wajili na majalisan nan wana nasuru kanan kabiru ni ban zo na sallama ba sai na go ناصر هلرو Gagal ba do haruna kenan Allah ta duniya dan garba